y soy yo, ko takayo, apa salahku, neng di luputku, wong sing rasa piro, koyo aku iki, masalah asmoro, mung kebagian loro. Bagus, biar nonton. Ditinggal lo, alasan raja do, mergo ngapo di tresno anyar musing lio. Gusti tulung paringono ati sing kuat, ati sing kuat kanggo ngadepi asmoro ugal-ugal. Sanding wong liya.